Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para kiai, para alim ingkang estu kawula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, bapak ibu warga masyarakat apa kuwi le? Kampung endi? Ndak semu minggir ora ketok. Masjid Jami' Sabilillah Jatirejo Kecamatan Locret. Locret Kabupaten Nganjuk rahimakumullah. Kula yakin ademipun jenengan dalu menika insyaallah dados tameng panasipun geni neraka. Mila ingkang tindak ngaji kanthi ikhlas senajan to teles njaba jero kaya simbahe niki boten usah disambati, anggap mawon niku tanda cinta dari Allah Ta'ala. Amin. Boten usah napa ditawu mbah makini wae metu. Bapak ibu rahimakumullah, ampun ngantos turunnya hujan dari Allah menikon dadosakan kula panjenengan sami kelangan Gusti Allah. Kata panitia pengajian, damel pengajian niatipun pengen cedak lan kenal kalih Gusti Allah, tapi gara-gara banyu dan dadi kelangan Gusti Allah. Pengajian sudah direncanakan, panitia disusun, nyewa tenda, nyewa panggung, nyewa son bengung, konsumsi sudah disediakan, tim hadroh sudah diundang, delalah pada hari H yang direncanakan udan. Ngoten niku biasane ana panitia sing sambat, kok malah udan. Menika miturut Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk tiang-tiang engkang kelangan Gusti Allah, seolah-olah turunnya air hujan menika dadi musibah. Mila standar hidup bahagia miturut Ibnu Athaillah As-Sakandari menika sederhana, liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu bih. Semakin sedikit yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Mila menawi kula niki standar uripe minimal mawon ora terlalu maksimal. Umpama ngaji ngoten niki ndelalah udan, ya wis ora apa-apa, sing penting tetap iso mangkat pengajian. Ndelalah pengajian bokonge teles ya ora apa-apa, namung bokong mawon sing teles. Mila kula gadah guru teng Yogja menika namine Mbah Mufid Pandanaran, pengasuh pondok pesantren Pandanaran almarhum. Menika menawi turun hujan, kok panjenenganipun Mbah Yai Mufid Dipun aturi keng donga nyuwun nolak udan. Panjenenganipun boten kersa. Aja ditolak. Wis rapopo. Beliau menyampaikan apa? Udan kuwi aja mau tolak. Karena bisa jadi jawah menika rahmatipun Allah, kalau tidak toh bagi kita manusia, bisa jadi rahmatnya Allah bagi makhluk lainnya. Umpama mboten jenengan sing ngarep-ngarep banyu udan, ana kewan makhluke Gusti Allah lain yang mengharapkan turunnya air hujan. Umpamane ngoten iki. Jenengan mboten ngarep-ngarep banyu udan, tapi kodoke ngarep-ngarep banyu udan. Cacinge ngarep-ngarep banyu udan. Kok awake dhewe niki nolak donga nolak udan kuwi berarti awake dhewe zalim. Zalim kali sinten? Zalim kali kodhok. Zalim kali cacing. Zalim kali iwak sak piturute. Ila menawi Simbah Mufid menika paring dawuh dhateng santrinipun, kalau turun air hujan jenengan kapurih maca donga Allahumma hawalaina wala alaina kaping 3. Nggo diwaca sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Manut to cangkemku. Maca dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Mila ampun ngantos niki panitiane MTS. Napa nunggu MTS murtad tanpa sadar. Mergo gara-gara udan sing pengajian sing teko titik. Ampun jenengan nyantai mawon. Kula niku pengajian sing teko wong 20.000, 30.000, 50.000 biasa. Sing pengajian rono sing teko nggih biasa. Kesuksesan sebuah pengajian itu tidak dilihat dari seberapa banyak jamaah yang hadir. Nggih napa mboten? Jenengan matur nuwun karo Gusti Allah gara-gara udan, jenengan sesuk ning akhirat rikala yaumul mizan yaumul hisab bakal ana kursi-kursi kosong niku sing bakal dadi saksine panjenengan tengah jengi pangeran. Kowe wingi mangkat pengajian karo Gus Miftah ora? Mangkat. Buktine apa? Mang takon kursi kosong nika. Mila, cara kula niku ngeten mawon. Segala sesuatu yang kemudian kita sandarkan kepada Tuhanmu, maka semuanya akan tidak pernah membuat kita susah dalam semua kondisi dan keadaan. Kata semalam minggu wingi pengajian rutin teng pondok kula. Teng pondok niku rutinan dikrul khofilin saben malam Ahad paing. Menawi mboten Jawa sing dugi wong 7000 nganti tiyang 10000. Niku rutin 8 dina iki pisan. Delala kalau wingi begitu mlebu maghrib udan dawes. Nyuwun sewu, kloso pun ditata kudanan kabeh. Kudanan kabeh. Bojo kula ngomong, "Bah, Jawa." Ya terus, lah mengke pripun niki lak Jawa jamaah ora ana seteko. Ora apa-apa. Ana jamaah teko aku ngaji, ora ana jamaah sing ora teko tetep ngaji. Dadi umpama teng mriki seteko wong 5 tok, kula nggih tetep ngaji. Soale napa? Mencen kula senengane ngaji. Wong mosak niki jenengan kademen kondur, ya ora apa-apa. Mila jenengan teng mriki mang lungguh sak penak-penake. Kaya simbah niki takhiyat akhir oleh. Kaya ibu ini kok ngene iki ya ora apa-apa. Niki tenang ta. Tenang nak pikirmu. Kaya mbokne niki tungkake slonjorke ya ora apa-apa, sampe mawon. Mau tungkas tungkakmu mau slonjorke ora apa-apa, wis nanti wae. Mong aku batin apa orang rumangsani tungkake mletek-mletek. Santai-santai mawon. Disyukuri alhamdulillah. Maka ukuran keberhasilan sebuah pengajian menika ora kok seberapa banyak secara kuantitas yang hadir. Niki senajan to sing teko mung titik ngoten nyuwun sewu, tapi mendatangkan rahmat Allah untuk kampung Jati Rejo. Niku luwe apik daripada sing teko akeh umpamane tapi mboten mendatangkan rahmate Gusti Allah. Lah ukuran akeh napa titik niku ngaji tetep kalah karo dangdutan. Iki napa boten? Mila diundang pengajian rong mesti mangkat kakean sambat, tapi lah tanggone nanggap dangdutan ra diundang, mangkat. Gini apa mboten? Melo lak tindak kebun binatang delok munyuk sangune 1000, pengajian nyawang kiai kotak infake 1000. Berarti luwe larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ngomong munyuk bualang sandal. Wong jenengan dugi mriki wis kalih para-para kiai ini. Subhanallah. Mila kaya kula niku senajan to lara kaya ngopo kok kula tasih duwe nyawa. Kula niku wegah kon mandeg ngaji. Tanggal 17 kula mulih umroh. Tanggal 18 istirahat. Tanggal 19 aja ngaji teng Ponorogo. Kula niku tanggal 18 turu bengi niku men gadah firasat. Mirtah kowe sesuk tiba. Tapi kula ora ngerti ajeng tiba saking pundi. Kok tiba kok amben, tiba kok wet, tiba kok motor, apa nembe numpak bojo kula tiba kok ya. Ning kula mung batin sesuk kowe tiba. Akhirnya tanggal 19 sesuk kula sarapan soto. Kula niku lak jarang sarapan. Kula mbiyen niku lemu, Bu. 105 kilo. Lemu. Saniki sekitar lebih riyen. Kula niku teng Yogja kuru, lemu kuru. Kuru pertama kali mlebu Yogja. Kulo niku nak teng Yogja pendatang. Asli kulo niku Ponorogo lahir teng Lampung. Istilahnya puja ke Suma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen asisten kulo niku Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibune setan. Begitu kulo teng Yogja pertama kali niku kulo kuru. Soale kulo ra tau njaluk dhuwit kiriman saking wong tua kulo zaman kuliah. Delalah kula manggon masjid, masjid sing kula nggoni masjide wong Muhammadiyah. Tambah kuru. Lah napa melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Serono mangan-mangan belas. Begitu kula pindah teng masjide wong NU, kula lemu, bobot kula sekintal. Lah napa dadi wong NU lemu? Soale wong NU didik-didik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan, solawatan mangan, maulutan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan, rejepan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, delala sing loro mati mangan meneh. Pitung dino nganti rupane selemu kaya besek iki. Akhirnya kula berinisiatif pengen kuru tapi menggunakan metodologinya Rasulullah. Mengatur pola makan, menghargai makan, sregep poso sak piturute. Akhirnya kula poso Dawud sedina poso sedina mboten. Kula kuru. Dan kula niku lakon mangan niku paling males. Kaya ngombe-ngombe ngoten iki kopi-kopi pahit. Kula ngene iki ngombe degan, ngombe manis namun degan tok. Tapi lah kula ngoten iki mumet, kopi panas degan adem. Lah tak ombe kabeh kula mulih mesti anyang-anyangan. Lah isuk niku kula sarapan, bojo kula kula celuk. Kok Abah pengen sarapan, bojo kula celuk. Yang ayo sarapan. Bojo kula nggih jawab, "Monggo sae." Syaitonir rajim. Akhirnya kula sarapan soto. Rampung sarapan kula numpak motor, kula niku lak penggemar motor. Mila benono klub motor mesti kula dadi pembina. Motor perkumpulan RX King kula pembina. Perkumpulan Vespa kula pembina. Perkumpulan motor gede Harley Davidson kula pembina. Lah wingi kula numpak motor, motor gede mun dangu mboten numpak motor. Ajeng olahraga. 6B 10 menit medal saking pondok kula njlungup. Bluk. Kula santai mawon, wis rapopo niku. Bar 10 menit kula tiba, kaos tangan kula buka, ternyata tangan kula keriting. Muter-muter niku. Waduh. Padahal hari itu ada jadwal ngaji di Ponorogo deklarasi kampanye pemilu damai. Akhirnya kula mantuk meneh ketemu bojo kula. Bunda, ayo ning rumah sakit. Napa? Abah tiba. Lah kok saged kula jawab, wayahe. Wayahe tiba. Lah kula iki santai mawon wayahe tiba. Lara napa mboten lumayan. Pikir kula tangan kula kritik niku dugi rumah sakit ditarik lurus langsung ngubengi mangkat ngaji ngono. Ketemu rumah sakit, akhirnya dokter mengatakan di ronsen riyen nggih Gus, nggih. Akhirnya di ronsen. Begitu di ronsen ternyata niki tugel papat. siji, loro, telu, papat. Kalau lagi mesti tok di sini, lagi mesti. Jadi teknologi sekarang modelnya ngoten iki. Tap tugel papat nih. Kula ngomong kali dokter, pripun niki iso ditarik mboten? Ora iso, Gus. Kudu dioperasi. Operasi jam pinten? Jam sekawan. Rampung operasi jam pinten? Jam 6. Saged mboten mungkin rampung operasi nunggu kula sadar. Tumpak ke ambulan langsung digawa ning alun-alun Ponorogo. Soalnya mengke dalu kula aja ngaji teng Ponorogo. Tumpak ke ambulan mawon, kan keren pengajian numpak ambulan. Oh, keren tok, jarang-jarang to, Le. Wela pengen ning lampu merah ra mandeg gampang, dadi presiden kaya Jokowi utawa numpak ambulan. Wah, lampu merah ra mandeg. Dokternya ngrasani kali dokter liyane, wo kiai kentir iki ngono. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa toh kula kok ngeyel senajan toh awak kula lara cenut-cenut mangkat ngaji. Bojo kula takon, "Bah, kok ngeyel banget toh? Pokoknya aku mangkat ngaji." Akhirnya dokternya ngomong, "Nggih, pun mungkin langsung baru operasi dibeto teng Ponorogo, suweneng kula. Muga-muga cepat rampung operasi langsung mangkat ngaji teng Ponorogo." Begitu kula melek, ternyata kula tasik teng rumah sakit. Dokternya tak pisui, wow dokter dancuk gitu loh. Lewat jalan ini digawa ning Ponorogo kok dasar teng rumah sakit. Oh kurang ajar dokternya ngejak gelut ya. Akhirnya kula ajeng nesu Kapolda ning Yogyakarta kok pun Gus istirahat teng mriki mawon kula kancani. Arep tak amuk kok Kapolda. Sehari kemudian kula ngomong, "Dokter, infusnya dicabut." "Napa, Gus?" "Kula ajeng mangkat ngaji Harlah NU teng Kendal, Jawa Tengah. Lak mboten jenengan cabut, bakal kula cabuti dhewe." Akhirnya dokternya ngalah. Infus dicabut, kula saged mangkat ngaji. Dugi Kendal, mergo jamaah e kuwatah. Dikandani ra usah salaman kali Gusti, tetep ngayal salaman. Kesundul ndase jamaah. Walah getih tok nika. Gwedhe tangan kula. Begitu kula ngayal ngoten niku bojo kula takon, "Sak janjane napa to, Mbah? Karepe jenengan." Kula jawab, "Kanjeng Nabi niku lak nate dawuh, An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma'matu." Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dia mati. Jadi kula pengen ngaji niki dadi kebiasaan kula. Sehinggane napa? Rikala benjang Israel niku metuk kula, ya pas dalam keadaan ngaji. Ya mutuna alama asu. Kula nate ketemu kali ibune Mas Opik. Mas Opik tombo ati niku. Niku lak kanca kula. Ibune niku lak hafid Al-Qur'an 30 juz. Hafidzah. Bahkan beliau menulis Al-Quran 6666 ayat menggunakan tangannya sendiri. Takon kali kula, "Gus, napa bunyai?" "Lak kula niki, dadi lak nembe ngaji kok mudun panggung, isuk mati ini pas mudun panggung, delok wae. Kepleset ning kono mati ngono. Kalau kamu pergi kan aku kedinginan, gimana sih?" Loh iki melu-melu cah iki. Sing nom minggat sing tuwa teko. Sallu ala Nabi Muhammad. Panjenenganipun ibune Mas Opik menika nate tangkut kalih kula. "Gus Miftah." "Nggih, Bu Nyai." "Menawi kula niki gaweane kebiasaane maca Quran. Napa sesuk mati kula pas maca Quran?" Lah kula jawab, "Miturut dawuhe Kanjeng Nabi nggih. An-nasu yamutuna ala ma'asu." "Kebiasaane jenengan tartil Quran, ya sesuk matine pas tartil." Setahun kemudian, Pak, wallah ibune Mas Opik menika sedone pas deres maca Quran. Pengen ngoten niku napa mboten, Mbah? Kula gadah kanca teng Lamongan. Kiai Imam Sairozi. Niku padha kalih kula, padha kalih Kiai Anwar Zahid nih. Ngaji tok gawean. Dan ternyata subhanallah, Kiai Imam Sairozi menika sedone pas mangkat ngaji, pas tindak ngaji. Lah kula lak nyawang model-model ngoten niku kula niku meri. Pengen. Jadi yang membuat semangat kula niku mergo niku. Kula meniso kaya kanca-kanca kula, meniso kaya Pak Kiai Imam Sairozi sowane marang Allah niku pas ngaji. Jenengan pirsa sing diundang kali Bu Khofifah rikala menjabat Menteri Sosial, pengajian di rumahnya Bu Khofifah. Meninggal ketika qiraatul Quran dan ayat yang dibaca niku luar biasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi lanjenengan udan ngoten iki tetep mangkat ngaji, umpamane matine mergo masuk angin gara-gara kudanan pun fisabilillah. Amin Allahumma. Jadi tenang mawon, Mbah. Kok ketoke jenengan pun siap to, Mbah? Moga-moga simbahe panjang umur nggih. Dadi wong sak donya mati jenengan urip dhewe nggih. Ibu-ibu, kok gaweane ngaji muslimatan? Ya matine pas muslimatan. Mbak-mbake biasane fatayatan, ya iso. Jenengan pirsa, Mbah, bedane muslimat karo fatayat niku napa? Fatayat muda, muslimat tua, ora bedane mboten niku. Fatayat kali muslimat niku bedane yen fatayat ambune parfum, muslimat ambune balsem. Muslimat muslimat itu ambune balsem fresh care. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila monggo dipun syukuri bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin, udane tambah deres, pengajiane tambah sahdu. Muga-muga sing kudanan ora ngiyup kula dongake teles njaba jero. Santai mawon. Perjuangane awake dhewe kudanan rikala nindaki pengajian niki ra sepira. Dibandingkan perjuangan ulama-ulama terdahulu rikala dandani umat yang menjadi kewajiban para ulama. Niki kula matur nggih. Niki tahun-tahun yang memang menjadi tahun fitnah bagi Nahdlatul Ulama. Tahun-tahun berat bagi Jamiah Nahdlatul Ulama. Isine mung fitnah tok. Mila sadrenge kula terus nggih. Nyuwun Fatihah kagem Jamiah Nahdlatul Ulama. Muga-muga Allah saged ngreksa Jamiah Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Matur nuwun. Dibandingke perjuangane kali simbah-simbah yai mbiyen niku awake dhewe mung kudanan ngoten niku ora ana apa-apane. Mila kula tau guyu, Kang. Pengajian aksi bela Palestina. Guwayane aksi bela Palestina. Aku lho kayak ngaji. Ndelok udan deres wonten niki nggih manggone teng lapangan. Ora ana sing teko. Sing teko niku namung wong 100 lah. Lah kula guyu. Guyune napa? Guayamu ning Yogya aksi bela Palestina. Mung gara-gara udan wedi ra gelem teko. Kamangka wong Palestinawi lho. Nembe turu dibom. Nembe sholat ditembaki. Tidak-tidak dikrutuk karo granat. Nembe turu dor. Nembe ajeng sholat dor. Lah awake dhewe teng Indonesia niku nembe diudani banyu mawon wis wedi. Mila kula gadah keyakinan niki sederek-sederek kula ingkang saged rawuh dalu menika, kula yakin jenengan niku termasuk tiang pilihanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Susah napa mboten, Bu? Sedih napa mboten? Muga-muga calon-calon penghuni surganipun Allah Subhanahu wa taala. Simbah niki esuk mangkat surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Aku seneng lak ndelok wong tuwa-tuwa ngaji ngarep dhewe. Semangat. Niki nom-nomane kaya Marsanda lho niki. Saniki wis tuwa ya kaya Markaban. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa saya sampaikan ini tahun-tahun menjadi tahun poli, tahun-tahun fitnah kagem tiang NU. Napa mawon yang hari ini keluar dari NU pasti jadi masalah. Mumpung ini kita sangat kulatur ya. Terakhir sing dadi masalah saking Nahdlatul Ulama. Hasil bahsul masail saking Banjar Kolowing. Bagaimana saya itu di WA kali tiang, di inbox kali tiang, ngonek-ngonek ke Pak Said Agil. Said Agil ini dancuk, sesat, sak piturute. Alasannya nopo? Gara-gara keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama mengganti sebutan kafir dengan sebutan non-muslim. Niki ibu-ibu ampun ngantos salah, ampun ngantos gagal paham. Salah paham atau pahamnya salah dengan kalimat ini. Ibu bapak rahimakumullah. Apakah bahasa non-muslim untuk orang non-islam itu hanya berlaku di Indonesia? Jawabannya mboten, Pak. Lak jenengan nate tindak umroh nopo haji, dalan yang menuju Mekah menika nanti akan ada tulisan dalam bahasa Arab lil muslimi nafakot, hanya untuk orang Islam. Sementara untuk orang-orang non-Islam niku yono dalane dhewe. Tulisannya napa? Li ghairil muslimin, untuk non-Islam. Jadi bahasa non-Islam niku tidak hanya ada di Indonesia. Teng Arab Saudi itu menyebut orang non-Islam juga dengan menggunakan bahasa non-Islam, tidak menggunakan bahasa kafir. Kalau orang-orang non-Islam diceluk kafir, kudu diceluk kafir. Kula ra penak kali tangga kula. Tangga kula niku 70% tiyang Kristen. Masa saben ketemu tangga kula Kristen kula celuk kafir. Kula niku kurang percaya kali bukti-bukti yang sudah ada. Akhirnya kula WA konco kula teng Arab Saudi. Tolong saya minta foto paspor, paspor orang Arab Saudi yang beragama non-Islam. Apakah di paspornya itu oleh pemerintah Arab Saudi ditulis kafir atau ghairu muslim? Jawabannya napa, Bu? Ternyata oleh pemerintah Arab Saudi paspornya orang Kristen di Arab Saudi tidak ditulis kafir, tetapi ditulis ghairu muslim. Lah niki dadi fitnah mungge wong NU ngoten lho. Mungge wong NU. Mila kula meyakini yen jenengan ibu bapak ngaji tenanan karo kiai-kiai sing modele kiai NU, insyaallah selamat donyamu, selamat akhiratmu. Ngaji nampun kali radio. Teng Solo niku saniki modele ngaji mung rungokke radio. Ora jelas kiai ini sapa. Sing ana swara padahal sedene radio niku ana suarane tanpa rupa. Yen ana swara tanpa rupa berarti gurune entut. Kok jenengan mau ngaji karo radio berarti gurumu entut. Lak gurune entut mondoke teng pundi, Bu? Lak gurune entut mondoke teng pundi? Oh, Al-Ma'hadus Salafiyah Asilitiyah. Mila kula ajak tenanan jenengan. Wis mang percaya kali kiai-kiai NU. Mang melu kiai-kiai NU. Insyaallah sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Nasab keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Insyaallah model-model pengajian sing model ngoten niku bakal nyelametake donya lan akhirat kula panjenengan sami. Lanjenengan melu ngaji oleh kiai-kiai non NU hari ini nyuwun saya umang delok isine mung nyalahke wong tok. Didik-didik kafir. Didik-didik salah. titik-titik bid'ah, titik-titik beda kafir sak piturute. Mila sak derenge kula matur babakan Isra Mi'raj, kula ngajak jenengan mantep kalih kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kalih kiai-kiai NU. Jangan sampai terprovokasi dengan bahasa-bahasa kaya kula wingi ngaji teng Jeddah. Kula pas umroh niku sekalian ngaji teng Jeddah kali Gusmus. Bahasa yang ditanyakan sama jamaah niku ngeten Pak Kiai. Gus, apakah Arab Saudi itu dari dulu dikuasai oleh Salafi? Kula jawab mboten. Dulunya Arab Saudi niku asline nggih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saat ini Ahlussunnah wal Jamaah teng Arab Saudi niku hilang, ganti dengan Salafi Wahabi yang menguasai Arab Saudi. Maka jenengan hati-hati dengan bahasa-bahasa yang mengatakan begini, ora penting NO-NO-an, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, Arab Saudi niku biyen Ahlussunnah wal Jamaah kuat, napa saat ini hilang dadi Salafi Wahabi? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang membentengi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi fungsi NU teng Indonesia niku napa? Sebagai benteng amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Lah saniki wong Indonesia mulai terprovokasi. Wis ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah. Milo amaliyah diganti kabeh. Amaliyah diganti kabeh. Tahlil diganti pembacaan kalimat thayyibah. Solawat diganti seni musik religi. Bahasane modele ngoten niku. Ziarah kubur diganti napa, Bu? Wisata religi. Dan awake dhewe wong NU niki ra krasa. Madrasah diniyah diganti TPA. TPA niku mboten bahasane wong NU. Tapi wong NU wis melu-melu nganggo TPA kelangan diniyah. Ilang kabeh. Turutan diganti Iqra. Bu. Bu. Teng mriki ngajine cah cilik-cilik nganggo turutan apa Iqra? Iqra. Iqra niku gaweane As'ad Humam, tiyang kota gede tokoh Muhammadiyah. Awake dhewe wong NU sing duwe turutan ilang. Lah cara kula ngajari anak kula, kula luwih seneng nganggo turutan daripada nganggo Iqra. Iqra niku tidak mengajarkan makharijul huruf. Soalnya langsung dieja. Ibu-ibu kelingan mboten ngaji zaman biyen. Alif fathah A, alif kasroh I, alif doma U, A I U. Sak derenge A I U jenengan sing diajarke napa? Alif ba ta sa jim. Iqra ngajarke ngoten niku napa mboten? Langsung Kang, abata saja hako. Kula mbiyen niku alibata tok kali abah kula rong taun ra diunggah-unggahke kon belajar makharijul huruf salah santek kupinge. Dadi ben bar maghrib ngajine mung alif ba ta ta. Ki ngajine nganggo lampu sentir niku. Begitu rampung ngaji turu ning langgar, isu-isu tangi turu irunge ireng kabeh. Nggih napa mboten, Mbah? Niku nyuwun nang kene kok ngaji. Ta fatkah ta ha domahu kaf domaku tahuku. Begitu ngaji lampune sentir minyak entek, lha temen iki namine sentir napa ublek? Ublek. Begitu ngaji lampune ublek minyak entek. Kiai kirim surat ning wali santri. Ba fat ka ba ya fat ka ya ro fat ka ro bayaro. Ya iki jaman biyen niku. Delalah bapakne ra iso mbayar. Mergo musim paceklik. Le suratnya kena Pak Kiai. Dibuka Pak Kiai suratnya sini nopo. Sot fat ka so ba fat ka ba ro fat ka ro so ba ro. Delalah Kiai ini mantan preman rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ajar. Kon bayar malah Pak Kiai kon sabar. Nyah suratnya kena bapakmu. Dibuka bapakne suratnya sini nopo. Mim fat ka ma ta fat ka ta mim domamu. Kula niku rindu, Pak. amalia ahlu sunnah sing model ngoten niku. Saiki ilang kabeh. Masjid-masjid NU niku lho, wis ra nganggo jeneng madrasah diniyah. ATPA. Mila monggo niki jadi perhatian kita sesarengan. Muga-muga akidah ahlu sunnah wal jamaah dipageri karo Jamiah Nahdlatul Ulama dilestarikan oleh Allah di Indonesia wabil khusus teng kota Nganjuk. Amin Allahumma. Kok ngaji maulid, kok maulid apa iki? Rejep. Selawatan riyen mawon kan ben akademen. Sampai mbok niki ngempetaken ngomongin iki ya Allah. Selawatan riyen nggih. Simbah sakit selawatan apa, Mbah? Dengan begenggek. Apa? Oh nderek kok krungu begenggek. Kalau niku lak krungu begenggek niku langsung respon. Soale kula biasa ngaji karo begenggek. Oh, begenggek-begenggek niku binaan kula kabeh. Lak cara teng yojo namine lonte. Napa kok diarani lonte? Lonte niku bar kelon tele, tele. Sing kurang ajar kula wingi ngaji teng Surabaya, kurang ajar panitian. Acara selanjutnya akan disampaikan mau itu hasanah akan disampaikan oleh Gus Miftah Kiai Lonte dari Jogja Bu Haji Kurang. So Kiai Lonte. Lah temen iki guyangan. Apal? Akan kula biasa moro. Lateng Surabaya namine Sunan Kuning, teng Semarang. Lateng Ambarawa namine Bandungan. Surabaya mbiyen Doli, Bandung Saritem. Apal? Jakarta Kramat Tunggak. Niku jajanan kula kabeh nggih. Kula di demo oleh wong-wong niku. Tempat untuk prostitusi kok untuk pengajian. Ya kula ngomong, ya luwe apik tempat lonte nggih ngaji daripada tempat ngaji nggih nglonte. Oh niku lak kula ngaji kali Mbah PSK niku Mbah, oh pengajian sing paling nyenengke sak donya, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Sing ngaji wayu-wayu beda ning kene tuwa-tuwa. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatane wong NU mawon. Nggih. Ingen sembung ae banter ra dongake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Napa? Rondone meteng. Enten rondo napa niki? Asisten kula niki dudolan. Apal Quran 30 juz iki Madrasatul Quran Jombang niku madake. Bu, sing rondo purun kali niki kok. Purun Mbah, mulak sing tuwa ya mesake kae aku. Mulak Ustaz Bayaki Rabi kalau rondo tuwa kira-kira sing mati ustate napa rondone? Ustate keracunan. Keracunan apa Kang? Susu kadaluarsa. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli nyantai-nyantai karo bojomu kae lho. Ulangi sholli wa sallim da iman ala mada Allah Allah sholli Kebaco temenan ger anak turunku koing ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana sali sali sallu ala nabi Muhammad. Nang dalem Mbah, selawatan ngono kuwi karo Mbah Umbah ra apa-apa. Karo nyapu-nyapu ra apa-apa. Karo mijeti bojomu ra apa-apa. Sali. Sang, lan jenengan tak critani jamaah kula Mbah Lali niku mesti jenengan ra percaya. Jamaah kula Mbah Lali niku pekerjaan mung tukang perah susu sapi, Pak. Tapi saben meres susu sapi niku selawatan. Jenengan percaya, gara-gara saben meres susu sapi niku selawatan, anake papat dadi wong kabeh. Ora umum. Yo ora percaya. Dadi wong kabeh maksud dadi munyuk kok piye? Kula niku lak ati kula susah nek kula teng Boyolali ndelok santri kula sing gaweane tukang peras susu sapi niku. Anake papat dadi wong kabeh mergo ramben saben meres susu sapi selawatan. Kula niku belajar sabar saking sapi Boyolali. Sapi Boyolali niku sapi sing paling sabar sak donya. Ben dina susune dicekeli, ra taun njaluk dirabi. Subhanallah. Sapi. Tadi mlebu kandang ngoten iki mung selawatan tok. Bismillahirrahmanirrahim, sapine tok iku sanga kandang. Cekel susune selawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mau contoh setetok iku. Lama kita lho jeneng ketemu bojo yo ngono kuwi kan. Bojo meneng kamar selawat. Allahumma shalli wa sallim ala pun amane wong NU niku kok takon Habib Lutfi, kula takon guru-guru kula, takon Gus Robert, takon Gus Sabut, takon Bian Gusmi, amalane wong NU sing paling mustajab ki mung nuruh Fatihah karo selawat. Ilan jenengan duwe anak turu ning kamar kok anake nakal. Cekel sirahe selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Rampung. Bapak-bapak nggih ngoten duwe bojo cangkeme cerewet gampang. Turu cekel cangkeme. Selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet tambahi tahlil saya siniram modar modar pisan. Pengajian Rejepan Isra Mi'raj akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jenengan mun kademen to? Mun wis ra iso ngadeg lebus kabeh. Lebus sak sempake. Ora apa-apa, nganjuk, nganjuk. Nganjuk niku cara basa Yogyakarta mboten nganjuk, nganyuk. Kula enten tamu Pak Kiai saking Australia. Alhamdulillah akhirnya jadi mualaf. Bertanya kepada saya perihal Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku akhir-akhir niki sering asal undangan pengajian saking Eropa. Kula wingi nembe mantuk saking Belanda. Sesuk niki asal undangan meneh sang bulan Mei niku saking Texas, Boston, New York, Amerika. Jadi berpikirnya begini, orang-orang seperti mereka itu minhum itu rata-rata mereka berpikirnya itu harus rasional. Apapun walaupun ajaran agama ketika disampaikan tidak rasional mereka akan menolak. Bedane kali wong NU niku. Lah wong NU niku lak luwih dhisik rasa daripada akal. Mula kula sering matur kali kanca-kanca Muhammadiyah, ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismirobik itu spiritualitas. Apa bedane wong NU karo Muhammadiyah? Lah kula ngomong kalih kanca-kanca kula Muhammadiyah, bedane siji. Lah wong NU kuwi biasane gedhe atine, yen wong Muhammadiyah biasane gedhe kok ndase kepiye to? Malah ndase-ndase wong Muhammadiyah iki gedhe akale. Lah wong NU niku diajak ngaji, Pak. Ayo ngaji, nggih. Apa meneh sing ngajak kiai, nggih. Tapi kalau orang non NU biasanya tidak diajak ngaji. Ono dasare apa? Ora. Ayo tahlilan lak wong NU nggih, dirasake enak apa? Ora. Lak wong non NU dadak takon macam-macam. Padha kali kula takoni, Gus, wong NU ki lak maca tahlil ndase diubah-ubahke, apa ono dasare ya? Kira cangkem turah to. Wong maca tahlil ngubahke ndas dadak takon dasare apa? Wong NU niku lak maca tahlil ndase diubah-ubahke mboten, Bu. Nggih. Panjenengan ziarah makame Gus Dur niku sing teko 20 rombongan. Cara ngobake ndas yo beda-beda. Ana sing manduk-manduk to, afdalu dzikri fa alam anahu la la illallah la la illallah. Ana sing miring, afdalu dzikri fa alam anahu la la illallah la la illallah. Ana sing kaya entung dilor ndi kidul. Afdalu dzikri fa alam anahu la la illallah la la illallah. Mung duwe wong non NU niku dadi pertanyaan. Ana sing kemayu banget. Allahu zikri falam annas. Lebu cangkem kok piye? Kemici kewane wedok iki. Ana sing kemayu niku. Allahu zikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Kewalak ya, Om tuh dikri falam anam. Blah, blah, blah, blah, sing cuma pet ya, Om tuh dikri falam anam. Lah, lah, inilah, lah, lah, inilah. Lah ngono kuwi lak mung wong non NU dadak takon, oleh apa ora? Lah ndelok lagi ana tuh nanti yang MTA takon kali iku lho. Apa wong NU maca tahlil ndase diubah-ubah iki kok oleh? Tak jawab. Oleh. Alasane napa? Ya njuk ngapa wong ndas-ndasku dhewe. Sing ora oleh niku maca tahlil karo ngobake ndase kancane lah kuwi ora oleh. Oh delok dhek rene malah menau. La la in no la la in. Lah sama, Pak. Tamu-tamu saya dari luar negeri itu ketika berbicara agama, pasti mereka bertanya logikanya. Rasional apa enggak? Maka jauh hari Rasulullah mengingatkan kepada kita man izdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa hudan. Wong sing tambah ilmune ora tambah hidayahe, ora bakal cedak karo Allah, malah adoh. Contone Bani Israel. Bani Israel itu sumber daya manusia terbaik di dunia. Tetapi mereka jauh dari Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu kepada mereka tapi tidak memberikan hidayah kepada mereka. Contone Bani Israel. Mila ngeyelane ra umum. Mila bojomu ngeyel Kang celuken Bani Israel. Biasanya jilbabe abang biasanya. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Lah kula tenan ketekan tiyang Australia. Sing esuk bulan Juni niki ngundang ngaji kula teng Australia. Komunitas Muslim Australia. Biyen niku teko teng pondok kula takon ngaten kali kula. Saya mau bertanya kepada Gus Miftah persoalan Isra Mi'raj. Sing mau takokke apa? Coba terangkan kepada saya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bisa diterima oleh akal dan logika. Iso dinalar. Iso apa? Kalau Anda bisa menerangkan kepada saya bahwa Isra Mi'raj itu logis, maka kemungkinan saya masuk Islam. Kulo tak pikir piye carane wong iki iso paham dan penjelasan saya nalar secara rasional di otak orang Australia. Seminggu ngen kulo, Bu. Sing mumet bojo kulo disuguh napa-napa ra doyan. Cangkeme wong mriko lak dhewe beda. Lah kaya jenengan ki tiwul gaples doyan. Niki napa-napa ra doyan, akhire bojo kulo mumet. Akhirnya godoke telo masake sayur bung. Begitu mangan sayur bung iki cangkeme malah doyan. Teng mriki ten bung napa mboten? Begitu mangan sayur bung doyan. Takon kalih kula. Kan ngomongnya bahasa Inggris, what is this? Iki apa? Aku mumet bung iki bahasa Inggris e apa? Akhirnya kula jawab, this is a bung. Ah, isane mung bung aku. Akhirnya takon meneh. What is the meaning of bung? Bung itu apa? Nggih kula jawab, bung is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Wow, wongnya malah sewenang nih. Amazing, dahsyat. Kenapa, Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Harus mau berakoti, Pak. Akhirnya bagaimana penjelasan saya kepada dia persoalan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu bapak rahimakumullah. Kula ngomong kali bocah niki. Mister, sini saya kasih penjelasan kepada engkau. Kami gini ku wong bahasa Inggris kula niku lak namung titik-titik dadi ngomong alon-alon niku. Dadi kula sakniki sering ngasal undangan pengajian teng luar negeri niku pengen kursus bahasa Inggris melih. Jadi bahasa Inggris niku gampang kok, Bu. Aku cinta kamu, I love you. Kamu cinta aku, you love me, I and you, lop-lopan. Nah, gampang. Buku bahasa Inggrisnya, book, buku tipe, gedebuk. Saya nganggap pernah bahasa Jawa. Milo kata wong Jawa iso bahasa Inggris, tapi jarang wong Inggris iso bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu bahasa paling sugih saat dunia. Oke, bahasa Jawa rano Indonesia nih. Contohnya, nguyuh anyang-anyangan. Napa bahasa Indonesia nih? Oh, rano. Mosok kencing tawar menawar nguyuh anyang-anyangan niku bahasa Indonesiane kencing makcrit-makcrit. Sing lucu blangkon kula niki teng Arab Saudi, Pak. Umroh tahun pinten? Petugas imigrasi niki lebay banget niku. Begitu kula mlebu imigrasi takoni, "Mahada, iki apa?" Dadi sadrenge kula nerangke niki napa ora oleh mlebu paspor kula mboten lolos, wah kurang ajar ya. "Mahada." Kula ki mbiyen tau belajar ning pondok blangkon ki bahasa rapi apa? Tak iling iling orang, akhirnya kalau jawab ada blangkon. Ila bahasa Jawa ni, bahasa paling angel. Ila kata tiang anjuk senajan tau wong Jawa, tapi kalau bujo ni orang bosong. Gimana pembedaan? Rupamu bu. Akhirnya kalau ngomong kali tiang Australia ini, bagaimana saya menerangkan Isra Mi'raj? Kalau matur ngeten, Mister. Kalau ini contoh. Kula niki ngaji teng Anjuk. Sesuk langsung bablas teng Wonosobo. Rampung Wonosobo maghrib bareng asar. Dalu kula langsung mangkat teng Jakarta. Saking Jakarta kula mangkat teng Semarang ngaji teng Demak. Saking Demak kula mulih teng Yogja, persiapan mangkat teng Jambi. Kula mangkat dina Selasa sore. Sesuk teng Wonosobo Rebo, teng Jakarta Kamis. Dalune Kamis teng Demak. Mulih langsung teng Jambi. Mboten cah Jambi, saking Demak kula mulih teng Yogya Jumat isuk. Oh, ngoten mawon. Pas kula mangkat ngaji niki wau, ana semut sing numpak mobil kula. Akhire semut niku melu kula teng Anjuk. Semut niki melu kula teng Wonosobo. Semute melu ning Jakarta, semute melu ning Demak, akhire mulih tekan Yogya. Begitu mudun teng pondok kula ora aji kalasan Jogja nika, semute ngomong karo kanca-kancane. Ketemu kantan dikumpul ke, ya masara semut ngumpul. Begitu semut-semut yang ngumpul, semut ini kau ngomong, awakmu tak kandani. Apa kang? Aku mau bar ning Anjuk, lanjut Wonosobo, mangkat ning Jakarta, langsung Semarang Demak, mulih Yogya. Mangkat Selasa sore, teko Yogya, Kemis isu, Jumat isu. Kira-kira konco-konco semut liyane percaya napa mboten? Konco-koncone semut percaya napa mboten? Ya ora percaya, ora mungkin mut. Wong mlaku mungkin mung timik-timik kok. Duh Nganjuk Wonosobo Jakarta Meranggen Demak mulih ning Yogya. Mosok mangkat dina Selasa mulih Jumat isuk. Cangkemmu ki Tony Boster. Apa kuwi Tony Boster? Watonmu nindo bose banter. Cara wong Nganjuk becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Dase gede banget toh. Akhire semute niki wong ngomong, "Kowe ngapa ora percaya karo aku? Wong aku kira mlaku dhewe." Tapi gandul mobile Gus Miftah. Akhire kanca-kancane semut mikir, "Oh, alah gandul toh, pantesan kelakon." Lah, kula takon kalih bocah niki. Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi mlampah dhewe napa dilampahi? Hei, wong jati roto. Apa? Jati rejo. Kula wong ngomong napa? Ya men to cangkem-cangkemku dhewe. Wong jati rejo. Isra Mi'raj kalimat asra niku nyuwun sewu. Niku Kanjeng Nabi mlampah dhewe napa dilampahke? Dalam semua tafsir ora ana sing ngarani Kanjeng Nabi niku mlaku dhewe, tapi dilampahke. Sing nglampahke sinten? Sing nglampahke sinten? Allah. Lah Allah sing kagungan kersa. Kira-kira mungkin napa mboten mungkin? Kare kula otak atik bocane. Sampai akhirnya dia mengatakan sodakta. Saya percaya dengan kamu. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam tahun 2015 dengan penjelasan sesederhana itu. Mila kok ana wong Islam dhewe ra percaya karo Isra Mi'raj, niku ya berarti dipertanyakan keimanannya. Kula lah sering matur, kula niki insyaallah bulan April benjang badhe ngislamke kanca kula teng Hitam Putih niku. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier niku agamane Katolik. Niki OTW masuk Islam. Apa kuwi OTW? Oke, tunggu wae. Niki gara-gara nggih takon-takon sing model ngoten iki. Takon-takon sing model rasionalitas, yang model masuk logika dan lain sebagainya. Saya bilang sama dia, "Master, apa Gus?" Dia bertanya begini, "Kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal?" Kula jawab, "Kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Karena kalau semua ajaran agama bisa diterima dengan akal, berarti enggak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Berarti menungso ora usah butuh agama, ilmu pengetahuannya cukup. Maka kenapa banyak ajaran agama tidak bisa diterima oleh akal? Supaya beda antara agama karo ilmu pengetahuan. Mila nampa agama niku mboten semata-mata nganggo akal, tapi kudu nganggo ati. Lah mau nganggo akal, Nabi Musa ra mungkin wani gelut karo Fir'aun. Wong Nabi Musa niku namung anak angkate Fir'aun kok. Pasukane luwih titik, luwih sugih Fir'aun, gagah Fir'aun. Napa-napane duwe Fir'aun, Fir'aun iku ngaku Gusti Allah kok. Seneng terus atau susah, duwe-duwet terus atau duwe utang. Mila kok ana wong jati rejo kadang-kadang duwe duit, kadang-kadang duwe utang. Lumrah, wong jenengan menungso biasa. Lah ana wong mriki malah duwe-duwe terus ra tau duwe utang, aku malah curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Pak Kiai kula nerangke Fir'aun iku lucu meneh. Awakmu ngerti ra li? Napa Kiai? Fir'aun ke cangkeme ra tau sriliten. Lho, kok ngoten Kiai? Hooh. Soale napa Kiai? Biyen Fir'aun ki tau sriliten misuh-misuh. Akhire Gusti Allah ngutus malaikat kon dandane untune Fir'aun. Lah malaikate takon, "Gusti, napa kula kedah ndandani untune Fir'aun? Dandanono sing rapi, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sliliten." Tidak semuanya bisa diterima oleh akal. Demikian juga peristiwa Isra Mi'raj, tapi kalau kemudian harus disampaikan, niki semut iki gandul, Kanjeng Nabi niku namung gandul. Gandul kali sinten? Allah. Makanya lah cara Ibnu Athaillah asakan dari menika wonten kitab Hikam dipun sebatakan mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Lah percayane karo Gusti Allah napa-napa enteng. Sesuatu yang sebenarnya susah tapi jenengan gandul ke marang Gusti Allah jadi mudah. Tapi sebaliknya sesuatu yang sebenarnya mudah tapi jenengan percaya karo kemampuane, ora percaya karo Gusti Allah bakale susah. Bu, tatakon, cara logika sederhana mawon. Turu niku gampang napa angel? Ayo jawab. Kalau gampang angel. Turu niku gampang napa susah? Hampir semua orang menjawab mengatakan gampang. Apa sing kandha? Ora kabeh wong iso turu. Kula tau diundang pengajian kali Tommy Soeharto teng Solo. Rampung pengajian dilebokke kamare Mas Tommy, ombone 40 meter. Kamar kok ombone 40 meter. Sak omahmu to niku. Begitu kula mapan ing ndhuwur amben mergo kula aja makan ngaji teng Lampung mriku saking Solo, kula ndonga bismillahirrahmanirrahim ayo bismillahirrahmanirrahim. Mata kula ra merem-merem. Soale apa mung ndelok kamare kok apik men. Iku kok apik men kamare aku. Kata wong niku mapan ning ndhuwur amben maca donga slimute kandel kasure anget bismillahirrahmanirrahim ayo bismillahirrahmanirrahim matane ra turu-turu. Soale napa? Allah dereng ngersake jenengan turu. Tapi heran kula tiyang jati raja bapak-bapak niki nyuwun sewu jati rejo niki. Lak mapan ning ndhuwur amben matane ra turu-turu tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane turu. Lah kula takoni Gus, obat tidur yang paling mustajab apa? Khotbah Jumat. Mila kok kula ngaji jenengan turu rapopo. Rapopo, kula mengkemutan dawuh Imam Al-Ghazali an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan turu berarti jenengan pengen cepat-cepat simbah-simbah kita kandani Mbah. Cah nom ayu ngantuk mawon ketok elek. Lah wong nom ayu mawon ngantuk ketok elek apa meneh wong tuwa ngantuk. Elek banget. Gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sacengkeh wong sing ngantuk lambene. Turu elek awake dhewe percaya karo kemampuane ra iso turu. Kula niku wong sing ra iso turu, kula mulih ngaji ngoten iki. Wis ra iso turu. Sesuk-esuk mangkat ngaji meneh. Turune mobil kadang-kadang. Kula niku lak dikandhane kiai kula. Le, wali-wali mbiyen kiai-kiai mbiyen iki ampuh iki mergo loro. Apa kuwi? Mangane titik, turune titik. Dadi wong mbiyen niku mangane titik, turune titik. Beda kali jenengan titik-titik mangan titik-titik turu. Mila ra sekti-sekti. Aduh. Kalau kemudian Allah tidak mengendaki ora iso ora. Nguyuh niku lho, gampang. Tapi banyak orang enggak bisa nguyuh. Kula ngajak anake Diri Sabhara Polda Yogyakarta. Anake aja mangkat umroh, Pak. Suntik meningitis kon nguyuh. Tes urin. 30 menit ning kamar mandi, ra metu-metu. Kula ngomong apa nduk ra metu-metu? Lah uyuhe mboten medal le, Mbah. Kula ngomong goblok nguyuh ora iso. Gantian kula keblet nguyuh mlebu toilet sak jam kula ngeden ra metu. Akhirnya aku jengkel, tak obat abet ki yo ora metu. Allah ora ngersake kok. Akhirnya aku jengkel, tak selentik indase yo ora metu. Lah Gusti Allah sing kagungan kersa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iki ambune batang apa ambune ababmu to iki? Penak kowe pengajian nutupi irung, lah aku nutupi kepiye? Sing siji nyekel mik siji tangane lara, mosok pengajian karo ngene. Niki sawah napa ladang niki? Ladang sing bakale dadi sawah. Lah Gusti Allah men kagungan kersa, napa sing mustahil bagi Allah? Jangankan mung Isra Mi'raj, yang lebih dahsyat dari Isra Mi'raj banyak kok. Allah saged dadekake wong kene langsung sugih, contone sinten? Sak labah. Allah iso dadekake wong sugih jatuh miskin, contone sinten? Korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja di raja. Contohnya sinten? Dawud. Allah mampu menjatuhkan ke kerajaan seseorang. Contohnya sinten? Fir'aun. Fir'aun itu dimanjai karo Gusti Allah. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun itu lak udanan, Bu. Sing pilek ora irunge udane. Lho, mangan sambel sing mules ora wetenge, Bu, sambele. Padha kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing lara tiang listrike wadake. Setia Novanto niku ndase mentol sing lara bakpone kepiye iki. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting urung tau rabi ra tau dicekel wong lanang iso meteng. Sinten? Maryam ora duwe bojo iso meteng. Lho tenan lho ra kandhane ora percaya. Meteng. Neng aku pesen kali ibu-ibu, anakmu rasa melu-melu Maryam. Pak kiai anak kula kaya Maryam. Napa niku? Ora duwe bojo tapi meteng. Lah niku ora kaya Maryam tapi diuntal codot. Pamer. Hati-hati lho, Nduk. Wong wedok saiki jenisnya ana telu. Siji ora duwe anak, ora duwe bojo jenenge nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge nyonya. Sing paling repot nomor telu duwe anak tapi ora duwe bojo jenenge napa? Ora duwe anak, ora duwe bojo jenenge nona, duwe anak, duwe bojo jenenge nyonya, duwe anak ra duwe bojo jenenge nyah nyoh. Untaran codot niku. Nyah nyoh. Allah sing kagungan kersa. Mila senajan tangan kula niku cenut-cenut. Ya kula ngoten iki lak pengajian ra krasa kok, Bu. Mengke rampung pengajian dueng dueng dueng. Niki lak mesin iki, Pak. Dadi model teknologi operasi saat niki, mesin niku mboten ditanam. Tapi dicantel iki kaya kaya napa niku? Sing nggih gantung baju niku jenenge napa? Anger. Jadi sesuk niki lak wis garing, tulangnya menyambung ditarik. Nit. Yo dipati rasa ora dibes modar aku. Ah Gusti Allah ngersake, larane kaya ngapa yo ora krasa. Lah, bangsa Indonesia hari ini iki nyambungnya ngaten mawon. Saya tidak melulu berbicara Isra Mi'raj kok nerangke salat wis biasa lah nih. Lah bangsa Indonesia hari ini itu kekurangan optimisme, jadi bangsa yang pesimis, ngoten lho. Soalnya napa? Kelangan Gusti Allah, Pak. Maka banyak bahasa-bahasa yang tidak nalar. Bahkan mergo pesimis, orang optimis, Gusti Allah diancam. Ya Allah, menangkanlah calon presiden kami ya Allah. Karena kalau sampai tidak calon kami tidak menang, saya khawatir besok sudah tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Gusti Allah kok diatur iki piye to ya? Kalau kalau ingin numpak pesawat ketemu pramugari ayu aku ndonga, ya Allah jadikanlah dia istriku ya Allah. Karena kalau dia tidak jadi istriku, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Lah yang gue pada kayak awakmu. Gusti Allah diatur. Kenapa? Karena orang optimis. Jarene Indonesia bubarlah. Lah rano, lak calone ra menang, ora bakal ana sing nyembah Gusti Allah lah. Niki nyuwun sewu, tidak optimis. Selama kita punya Allah, kudune jenengan optimis. Yen apa mboten, Bu? Pesimis napa optimis? Yakin apa mboten yakin? Yakin kok ngopo? Kula seminar kali profesor, profesor mengatakan begini. Ini besok Indonesia akan diancam dengan apa? Dengan krisis ekonomi global. Langsung kula interupsi. Interupsi, dokter. Apa Gus? Saya tidak percaya dengan omongan jenengan. Kenapa? Karena saya punya Allah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Pelajaran Isra Mi'raj yang paling penting niki menumbuhkan semangat optimisme. Yakin kaya dene Nabi Musa kon perang karo Firaun. Kan kalah Musa niki. Melayu doyak karo Firaun ketemu segoro. Pilihane mung loro. Bablas nyemplung jurang balik dipangan karo Firaun. Tapi napa bedane Firaun kali Musa niki, Pak? Niki hari ini Anda orang yang kehilangan keyakinan dengan kula aturi. Napa bedane Musa karo Firaun? Sekuat-kuatnya Firaun dia merasa dirinya adalah Tuhan dan selemah-lemahnya Musa dia merasa punya Tuhan. Akhirnya sing dimenangke karo Gusti Allah Firaun apa Musa? Musa. Kalau toh kemudian posisi kita bangsa Indonesia hari ini seperti Musa, yakinlah Allah akan memenangkan bangsa Indonesia. Amin Allahumma. Amin. Mila soal pilpres jenengan rasa ribut, rasa gelut karo tanggane. Pilihan presiden niku 5 tahun pisan, seduluran niku selawase. Pilpres niku kurang ajar kok. Dandane ibu-ibu sak jam, nyoblose semenit. Mending ning omah karo bojone nyopot bajune semenit, nyoblose sejam. Lumayan. Kula niku lak mangkat ngaji wonten niki ning mobil, Pak. Mending kula turu, ngrem-remke moto. Mumet aku ndelok dalan sak niki. Teng pinggir dalan niku lho, ya Allah, nandur wit pelem tukule gambar caleg, nandur rambutan tukule gambar caleg. Bahkan fotone macem-macem niku, posene ana sing ngene. Wah, ana sing ngene. Ana sing fotone jungkir balik, ana tulisane siap jungkir balik untuk rakyat cangkem, cangkem ndobos niku. Caleg-caleg niku lak apik mergo ajeng pemilihan tok nggih. Kiai-kiai niku disowani mergo ajeng nyalek tok, begitu dadi ya minggat. Suwe-suwe kiai niku mung dianggap kaya dong salam, mung dianggap kaya Laos. Napa niku? Dong salam kali Laos. Lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Dancuk, dancuk aku. Kiai mung diapusi to. Sampai kiai-kiai nganjuk diapusi kaya ngono awas dengan calak-calak niku ora trimo ngono. Ngene apa mboten, Bu? Hati-hati. Mila pilihan presiden jenengan santai. Jenengan metenteng belani Prabowo. Omong-omong Prabowo dadi, jenengan tetep tandur kok nggih napa mboten? Ngono repot. Bojo kula takon, "Abah benjang nyoblos sinten cangkem ora sakaken takon aku nyoblos sapa?" Sing penting aku nyoblos awakmu. Enak, Bro. Wis mitah bojone pinten? Setunggal. Nembe setunggal. Lho, nambah rabi meneh napa mboten nunggu takdir. Yen takdire ana aku ya rabi meneh. Yen rono takdir, ya aku gawe takdir dhewe. Insyaallah bojo kula tetap setunggal. Eh, setunggal teng Yogyo, setunggal Surabaya, setunggal teng Nganjuk. Lah wong lanang niku lah imam, wong wedok niku makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam. Sebagai makmum ibu-ibu kudu paham imam sing apik kuwi sing dielone oleh banyak makmum. Oh. Imam siji, makmum siji, imam siji, makmum papat. Luwe apik pundi? Imam siji, makmum papat. Setuju ibu-ibu? Wong wedok kok lucu wong. Kula ngomong kalih anak kula. Hormati ibumu. Hormati ibumu. Hormati ibumu. Hormati bapakmu. Anak kula tak takoni. Ibuke pira le? 3. Bapake setunggal. Berarti bapak siji, ibuke 3. Ana ngomong mbokmu ning omah, bojo kula nembe rajang-rajang terong niku ajeng masak kagem santri. Anak kula matur, "Bun, ngendikane abahmu bapak siji, ibuke 3. Kok abah mboten?" Bojo kula jawabane napa kiye? "Ini namanya apa? Terong. jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu pengen dimakan orang tiga, caranya gimana dek? Ya dipotong-potong bun. Kono ngomong ke bapakmu modar aku rasi. Jangan kehilangan optimisme. Tawane contoh, sing gampang-gampang mawon. Kula niku duwe jamaah gaweane tukang sol sepatu. Teng mriki enten profesi tukang sol sepatu napa mboten? Telung dina telung bengi, Pak. Anake ra mangan. Sak anak bojone ra mangan. Soale napa? Dagangane belas ra payu. Begitu hari keempat salat duha, niki keluarga beriman tenan niki. Salat duha, anak bojone dikumpulke. Anake telu, bojone siji. Nak, dek, elok bojone karo anake. Awakmu ngerti toh, bapak iki ikhtiare wis tenan. Tapi sampai hari ini belum ada hasil. Kira-kira salah bapak napa mboten? Mboten, Pak. Bojone jawab, kula nyekseni panjenengan sampun ikhtiar. Ewadene kula kalih anak-anak dereng saged mangan niku mboten salah panjenengan, Pak. Tapi mergo Gusti Allah dereng paring mawon. Kira-kira lak bojomu ngomong karo awakmu ngono kuwi jawabanmu ya ngono kuwi, Bu. Alah mustahil cangkemmu, Bu. Lanang ra sumbut ngono. Niki lho bojone soleh kabiyanget niki. Wis dongakno nggih, bapak ajeng mangkat nyambut gawe. Mang donga kali anak-anak. Muga-muga Allah paring rezeki. Tenan, Pak. Mangkat namake soleh sepatu niki. Mubeng kampung. Soleh sepatu. Bahasane ngono kita kae. Soleh sepatu. Bengok-bengok sak jam ana mahasiswa iki moro. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Pak, napa Pak? Niki soal sepatu. Lah iya Mas, mosok soal cangkemmu. Wong cetok soal sepatu udah tak takon. Napa Mas? Kula badhe ngesolke sepatu kula, Pak. Alhamdulillah. Sujud syukur, Bu. Setelah 4 hari baru hari itu dia dapat pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun talabul halal lillahi taala kelawan nyep soal sepatu. Ceplus-ceplus rampung. Pinten, Pak? Gangsal ewu mawon. Ndelala duwite mahasiswa niku 100.000. Monggo, Pak, mangtukerke. Ngalor ngidul ngetan ngulon nita kidik ternyata orang-orang sing iso nukar duit. Akhirnya bapak ini ngomong apa? Mas, kula mboten saged nukar duit pun Mas mang beto mawon kula ikhlas ya. Padahal anak bojone ning ngamah rung mangan oleh pasien pisan dilelah mbayar orang-orang susuke beto mawon Pak mboten saged pun gak kula namung gangsal ewu duitnya 100.000 kula dosa pun Mas mang beto jenengan ikhlas Pak, kula ikhlas. Akhirnya mahiswane melayu mergoko susu. Mulai optimis nih, wah wis payu siji payu meneh senajan ora bayar. Mengok-mengok meneh. Dal sepatu. Sampai jam 12 ora payu. Nganti suarane entek. Dal sepatu. Akhire napa, Bu? Krungu adan. Lah niki sing kudu njenengan conto niki. Begitu jam 12 ora oleh pasien meneh krungu adan saka masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Dagangan gletekke wudu mlebu masjid. Oh, ini sifat yang bisa kita contoh. Beda karo awakmu tandur ning sawah krungu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Kok wis adzan to? Nggih napa mboten? Panjenengan niku seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso? Niku mohon mboten mergo salate tapi mergo buka. Kalau jenengan kurang ajar, la ims la ala adzan maghrib melu Surabaya. Imsak melu Medan. Suwe banget ya. Contoh nih, Pak. Niki wong sing bener-bener optimis. Ini makna Isra Mi'raj yang sebenarnya nih. Apalagi bangsa Indonesia hari ini banyak kehilangan optimisme tapi pesimis menghadapi kehidupan hari ini. Akhire napa? Dekeke salat. Wong niku lak kere, tan duwe apa-apa wetenge luwe lak salate khusuk banget toh. Allahu akbar. Beda wae. Allahu akbar. Kuncine motor nang ndi yo? Iki khusuk banget. Allahu akbar. Rampung donga niku, rampung salat dongane niku keren. Iki sing sering kula conto. Ini cara wali niki dongane Baroh. Baroh niku wali sing temui kali Musa wonten kitab Jalalain niku. Dongane ngrene. Ya Allah! Kula sampun nyambut damel. Kula sampun ikhtiar. Tapi dugi dinten niki kula ora duwe hasil. Nganti anak bojo kula mati gara-gara ra iso mangan mboten salah kula tapi salah jenengan. Nek-nek jenengan nate ngrungu cerita waline Gusti Allah sing iso gawe guyu Gusti Allah. Innahu yudhibuni fil yaumi salasa marrah. Namine sinten Baroh sing gawe guyu Gusti Allah gara-gara umat Nabi Musa niku kemarau panjang akhirnya Allah diaturi karena Nabi Musa. Nabi Musa didawuhi golek wong jenenge Baroh. Baroh niku ya padha, lak ndonga niku gawe guyu Gusti Allah. Innahu yutihkuni fil yaumi salasa marrah. Dia membuat ketawa Allah, membuat ketawa aku sehari 3 kali. Jadi begitu Nabi Musa niku ketemu kalih wali niki, Baroh, dongakno umatku ben oleh udan. Mosok wis usat istisqa ora udan-udan. Dongane Baroh niku napa? Tulung jenengan ampun nyonto dongane Baroh. Soalnya jenengan mboten wali. Baroh niku dongane napa, Pak? Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kalih jenengan nganti mboten gelem mandhep teng umate Nabi Musa. Dongane wong petok to. Tapi Gusti Allah guyu dan akhirnya udan. Lah bocah niku barangkali tahu maca critane Baroh niku. Ya Allah, kula sampun nyambut damel, tapi dugi dinten niki kula ora oleh hasil. Nganti anak bojo kula mati niku mboten salah kula, salah jenengan. Amin. Al-Fatihah. Kula dicritani mung guyu tok kali bocane. Ora kaya awakmu ndongane simpel banget. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Akhirnya Pak, subhanallah. Ini loh kalau orang itu optimis. Rampung donga, metu nawake dagangane meneh. Soal sepatu. Wah, semangat nih. Mahasiswane sing wau lunga ngesolke sepatu teko meneh, Pak. Pak. Apa Mas, napa sepatune jebol? Mboten. Jenengan kula goleki. Napa meneh napa kula salah? Mboten. Mang mandek riyen. Akhire mandek. Dikai amplop dibuka isine 500.000. Bocah niki stres. Mas jenengan ngenyek kula. Duit 100.000 mawon kula ora iso nyusuki. Malah jenengan wenehi 500.000. Napa jawabane mahasiswa ini? Nyuwun sewu, Pak. Kula mboten njaluk susuk kalih panjenengan. Kula mung pengen matur nuwun kalih jenengan. Kun jenengan mboten ngrepoti kula duit 5.000. Kula wau kesusu selak tes golek beasiswa teng Inggris. Matur nuwun jenengan mboten ngrepoti kula duit 5.000. Kula tekan kampus iso tepat waktu dan alhamdulillah kula ditompo di perguruan tinggi di Inggris. Niki kula matur nuwun kalih panjenengan nggo duit 500.000. Bocah niki langsung sujud syukur. Orang itu kalau punya optimisme seperti itu, halara bakal wedi pun, Bu. Santai mawon. Aku lo optimis. Mila kula pengajian ana bojo kula, ya kula ngomong poligami aku wani. Akhirnya bojo kula gelem dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun, mau darah. Pun hikmah Isra Mi'raj paling besar kula pikeni. Kula mboten bakal nerangke babagan salat wong jenengan insyaallah wis mung salat kabeh. Betul lah kalau ngaji kalian teng kafe-kafe, teng diskotik, teng lokalisasi. Kalau nerangi babakan sholat limet nih. Kalau yakin saya elek-elek jenengan insya Allah setahu sholat. Amin. Moga-moga saya munggah ngaji kabeh. Yang lamung amin tak yuram angkat. Optimis dengan kehidupan kita. Hari ini yang merasa punya masalah, selama engkau ta'aluk billah hatimu gumantung marang Gusti Allah, rampung urusanmu. Amin Allahumma. Sebenarnya jam setengah telu. Rampung jam setengah telu kurang telung jam. Moga-moga yang tindak mriki atine susah kundur sami bungah. Yang tindak mriki awake gerah kundur sami waras. Yang tindak mriki utange kathah kundur sami lunas. Senajan tong iso nglunasi moga-moga sing utangi lali. Syukur sing utangi mati. Yo, selawat optimis. Namine selawat hasbi robbi sing lebih kula populerke. Hasbi robbi jallallah. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Oh, sarang-sarang. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu pindah malih. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.